يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. kita lanjutkan kajian seribu amal sunnah dalam sehari semalam. Kita akan memulai masalah siwak insyaAllah ta'ala. Siwak dianjurkan kepada setiap muslim supaya bersiwak di berbagai waktu dalam kesehariannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa 'alal ummati 'ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salat." Kalaulah tidak khawatir akan memberatkan umatku, sungguh aku akan memerintahkan mereka bersiwak setiap kali berwudu. Jika dihitung dalam kesehariannya, seorang muslim bersiwak tidak kurang dari 20 kali. Rinciannya yaitu pada sholat 5 waktu dan 12 rakaat sholat rawatib, sholat duha, sholat witir, dan saat akan masuk rumah. Jadi kalau dihitung semuanya sehari enggak kurang dari 20. Sholat 5 waktu berarti udah 5 kali. Kemudian 12 rakaat sunnah rawatib. Itu udah berapa? Udah 6 ya. 6. 11. Salat duha 12. Salat witir 13. Dan saat masuk rumah bisa berapa kali gitu kan? Iya. Berkali-kali. Jadi belasan kali lah ya. Waalaikumsalam. Yang pasti belasan kali. Ini bawa kitabnya. Di sini aja dulu. Ya, belasan kali berarti bersiwak di sehari. Ya. Belum sebelum tidur. Ya, waalaikumsalam. Belum lagi sebelum tidur. Dan masih banyak lagi waktunya untuk bersiwak. Jadi siwak memang walaupun bisa dikiaskan dengan sikat gigi, gosok gigi, tapi namanya siwak fadilahnya berbeda. Makanya kita enggak bisa gosok gigi 20 kali sehari, itu rusak giginya nanti ini kan. Ah, kebanyakan. Iya. Bersiwak adalah hal yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan masuk rumah. Seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim. Oleh karena itu, setiap Anda memasuki rumah, maka mulailah dengan bersiwak. Karena hal tersebut termasuk mengikuti sunnah. Demikian juga ketika akan membaca Al-Quran. Ketika bau mulut mulai berubah, saat bangun tidur, dan sewaktu berwudu. Oke, jadi memasuki rumah, baik rumah sendiri atau rumah yang lain, itu disunahkan bersiwak. Kemudian mau membaca Quran, bau mulut berubah, bangun dari tidur, dan sebelum wudu. Nah, ini berarti berapa, bahkan bisa jadi lebih dari 20 kali dalam sehari. Kalau kita masuk rumah sering, ya kemudian bau mulut berubah itu sering, kemudian sering tidur juga. Tidur 2 kali sehari, tapi kan itu tidur yang formalnya. Tidur informalnya di kajian 3 kali matuk-matuk. Dan belum lagi berwudu, jadi banyak sekali bersiwak dalam satu hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siwaku madharatul lil fami maradatul lir rabbi." Siwak itu membersihkan mulut dan diri dari Allah. Jadi siwak akhlak. Faedah bersiwak. A. Mendapatkan ridho dari Allah. B. Membersihkan mulut. Berdasarkan penelitian kesehatan modern tentang siwak, diketahui bahwa siwak mengandung banyak sekali materi yang bermanfaat bagi gigi dan gusi, antara lain 1. Materi yang membasmi kuman, 2. Materi yang membersihkan gigi dan gusi, 3. Materi yang dapat menjaga kesehatan gigi, 4. Materi yang wangi dan dapat menghilangkan bau mulut yang tidak sedap. 3 itu materi yang dapat menjaga kebersihan. Berarti antum membaca dengan tafsirannya, kesehatan gigi ya. Kebersihan atau kesehatan? Kebersihan. Antum bilangnya kesehatan sih ya? Tepat sekali berarti. Terus materi yang wangi dan dapat menghilangkan bau mulut yang tidak sedap. Juga yang namanya bersiwak, kalau kita lihat hasilnya itu di gigi kita sendiri, ketika misalnya kita ini dengan lidah, rasanya lebih halus gigi itu dibandingkan kalau pakai cat gigi ya. Lebih faedah kalau bersiwak tidak bisa seperti atau sesedikit faedah cat gigi yang biasa aja ya. Baik, kita menuju insyaallah lagi.